Kita masuk sekarang pada contoh-contoh fa'ala. Bagaimana telah lalu tentang wazan-wazannya, fa'ala sekarang masuk pada contohnya wahada. Kita ambil contoh dari misal wahada, karena tasrifan bina sahih, mudo'af dan misal itu sama semua. Tasrif mudo'afnya baik misal sama seperti sahih, yaitu tasrifannya fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan taf'alan tif'alan, mufa'ilun mufa'alun, fa'ilatu fa'il mufa'alun. Kita ambil contoh wahada. Wahada yuwahidu tauhidan, tauhidatan tauhadan tiuhadan, muwahidun muwahadun, wahid la tuwahid muwahadun. Suruhnya wahada. Wahada yuwahidu tauhidan, tauhidatan tauhadan tiuhadan, muwahidun muwahadun, wahid la tuwahid muwahadun. Faroha yufarihu tafrihan, tafrihatan tafrohan tifrohan, mufarihun mufarohun, farih la tufarih mufarohun. Faroha yufarihu tafrihan, tafrihatan tafrohan tifrohan, mufarihun mufarohun, fassara yufassiru tafsiran, tafsiratan tafsaran tifsaran, mufassirun mufassarun, fassir la tufassir mufassarun. Fassara. Fassara yufassiru tafsiran, tafsiratan tafsaran tifsaran, mufassirun mufassarun, fassir la tufassir mufassarun. Taip, itu beberapa contoh dari tasrifan bab taf'il atau bab fa'ala, baik bina sahih, mudo'af maupun misal dan ajwaf, semuanya sama seperti bina sahihnya, tidak ada perbedaan dari segi tasrifannya. Yang berbeda dari segi arti-artinya, terjemahan maknanya faroha menggembirakan, karoro mengulangi, kemudian wahada mengesakan. Makanya ada tauhid, pelajaran tauhid, mengesakan Allah. Dakhala memasukkan, maddada memanjangkan, wakala mewakilkan, khabbaro mengabarkan, qallala menyedikitkan, dan lain sebagainya. Hanya yang berbeda mu'tal akhir. Mu'tal akhir ini agak sedikit berbeda tasrifannya. Kita coba baca di sini contohnya mu'tal akhir zakka. Zakka artinya mensucikan. Zakka yuzaki, masdarnya hanya ada satu, yaitu tazkiyatan. Kalau isim masdarnya zakatan. Zakka yuzaki tazkiyatan, muzakkin muzakkan, zaki la tuzaki muzakkan. Diulangi. Zakka yuzaki tazkiyatan, muzakkin muzakkan, zaki la tuzaki muzakkan. Baik, seluruhnya zakka. Zakka yuzaki tazkiyatan, muzakkin muzakkan, zakin la tuzaki muzakkan, zaki la tuzaki muzakkan. Taip. Contoh yang lain, rabba. Rabba memelihara. Shalah salat, naqo membersihkan, sama menamakan. Rabba, makanya ada istilah tarbiyatan, tarbiyah itu dari mendidik, memelihara. Rabba yurabbi tarbiyatan murabbin, makanya orang-orang IM, orang-orang hisbi sering ada istilah murabbi. Murabbi itu orang yang memelihara, yang mendidik. Nah, tapi murabbi, murabbin, murabban, rabbi la tu rabbi murabban. Taib seluruhnya rabba, rabba yurabbi tarbiatan, murabbin, murabban, rabbi la tu rabbi murabban. Jauh salayu sholli tasliatan, musallin, musallan, sholli la tu sholli musallan. Seluruhnya salayu sholli tasliatan, musallin, musallan, sholli la tu sholli musallan. Salah, telah salat, yusholli sedang atau akan salat, tasliatan ya, isim masdarnya itu salatan, salat. Musallin, maka kita dengar istilah musallin itu orang yang salat. Musallan, kemudian sholli, salatlah kamu. La tusholli, jangan kamu salat misalkan di waktu terbitnya matahari. La tusholli hina tulu'ul syams. Musallan, nah, musallan tempat salat, musalla, maka ada istilah musalla. Musalla. Kemudian contoh yang lainnya wasa yuwasi tausiatan. Kita dengar istilah tausiah itu nasihat dari wasiat. Wasiat muwasin, muwasan, wasilatu wasi muwasan. Taib seluruhnya wasa yuwasi, wasa yuwasi tausiatan, muwasin, muwasan, wasilatu wasi muwasan. Wasa mewasiatkan, yuwasi mewasiatkan. Itu ada salah tulisan, yaitu lafif binanya, wasa itu binanya lafif mafruq, mim fa kemudian ro kemudian wau kemudian baru qaf. Di situ hurufnya tumpuk semuanya, salah. Yang betul tulisannya mim kemudian fa kemudian ro kemudian wau dan qaf. Mafruqun, mafruq. Contohnya wasa mewasiatkan, wasya menghias, wafa sempurnakan, wala menjadikan wali. Lafif setelahnya yang kedua, lafif makrun, bukan mafruq tapi makrun. Mim, qaf, ra, kemudian wau di terakhir nun. Makrunun. Qawwa menguatkan, lawa mengaburkan, gowa menyesatkan, sawa menyamakan. Kita tasrif sekarang, kita coba qawwa menguatkan. Qawwa yuqawwi taqwiyatan, muqawwin, muqawwan, qawwi la tuqawwi muqawwan. Tafsirnya qawwa, qawwa yuqawwi taqwiyatan, muqawwin, muqawwan, muqawwi la tuqawwi muqawwan. Fungsi bab ini yaitu yang pertama dibaca keterangannya, yang pertama untuk ta'diyah, menjadikan muta'addi, artinya butuh maf'ul bih, butuh maf'ul bih, butuh objek. Yang kedua menunjukkan banyak, seperti qatta'a itu memotong-motong, motongnya tidak hanya satu kali potongan tapi memotong-motong, mencacah itu memotong-motong, dicacah, dipotong-potong, nah, itu menunjukkan banyak. Dalam penggunaan kalimat misalkan orang yang sholat musallin, kemudian tempat sholat musallan, orang yang mensucikan muzakkin, sucikanlah, zaki, orang yang bertauhid muwahhid, nah, tauhidkanlah wahid, tauhidkanlah Allah misalkan, orang yang menguatkan muqawwin dan sebagainya, disusun dalam bentuk kalimat yang sempurna. Sama yang menamakan, sammani misalkan, musammin yang menamai, yang memberi nama. Itu berapa contohnya. Jadi diharapkan untuk fiil-fiil yang lain ditasrif dengan sendirinya. Kita masuk bab yang kedua. Al-babusani babul mufa'ala al-fa'ala. Bab yang kedua yaitu bab al-mufa'ala. Mufa'ala ini nama masdarnya, atau fa'ala. Fa'ala itu adalah fi'il madinya, binanya, tasrifannya nanti dilihat. Kita masuk pada bina sohi. Tasrifannya fa'ala tidak seperti fa'ala, ini beda karena tambahannya alif tambahannya tetap masih satu, karena kita belajar sekarang adalah fiil-fiil yang tambahan asalnya tiga huruf kemudian tambahannya jadi satu huruf. Contohnya tasrifan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Diulangi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Prinsipnya sama saja, yaitu fi'il mudhari dengan mendoma, bedanya hanya pada masdar. Kemudian ketika isim fa'il itu sama, huruf awalnya di doma sebelum akhir di kasroh, hanya saja fa'ilnya terdapat tambahan alif. Begitu juga yang lainnya, fi'il amrnya fa'il, karena fi'il madinya fa'ala, jadi fa'il. Diulangi sekali lagi, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Tasrif secara bersama, fa'ala fa'ala yufa'ilu mufa'alatan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun. Sekali lagi, fa'ala yufa'ilu fa'ala yufa'ilu mufa'alan fi'alan fi'alan mufa'ilun mufa'alun fa'ilatul mufa'alun. Contoh dari bab yang kedua ini, yaitu bab mufa'ala, adalah qatala. Pengarang buku ini memberikan contoh qatala. Kita tasrif qatala yuqatilu muqatalatan kitalan kitalan muqatilun muqatalun qatilatu qatil muqatalun. Qatala memerangi, saling. Nanti kita akan mengetahui fungsinya. Fungsi bab ini sebelum kita melangkah, dilihat halaman 62. Guna bab ini yang pertama untuk musyarakah, persekutuan. Persekutuan itu artinya saring, saling. Qatala berarti saling membunuh, saling berperang. Qatil, perangilah dia. Jadi kemungkinan nanti ada saling kena, saling terkena bunuh. Itu saling memukul, misalkan doroba, nah, itu saling memukul. Qatala, kalau qatala yaqtulu membunuh, tapi qatala yuqatilu saling membunuh. Beda nanti penggunaannya, kalau aqtulu saya membunuh, berarti yang satu terbunuh, objek. Tapi kalau qataltu atau uqatilu berarti saling, saya dan dia saling berperang, saling membunuh. Qatala yuqatilu muqatalatan kitalan kitalan muqatilun muqatalun qatillatu qatil muqatalun. Qatala yuqatilu muqatalatan kitalan kitalan muqatilun muqatalun mufa'alun. Contohnya yang lain halaman 62, doroba berpukul-pukulan, jadi saling berpukul-pukulan antara dua orang. Rasala bersurat-suratan, makanya dikenal dengan istilah murasalah, saling bersurat-suratan. Apa namanya kalau bahasa Indonesia, saling surat menyurat gitulah. Kemudian khotoba beromong-omongan, saling bercakap-cakap, khotoba. Akhoda menyiksa, menyiksa. Kita tasrif sekarang doroba sebagai contoh dari binasohi. Samakan tasrifannya seperti qatala, Kotala, tasrifannya sama seperti kotala. Kita masukkan tasrifannya. Dorobayu doribumu dorobatan diroban dirobanmu doribun mudorobun dorib latu dorib mudorobun. Baik. Dorobayu doribu mudorobatan diroban diroban mudoribun mudorobun dorib latu dorib mudorobun. Baik. Kita masuk bina yang kedua, mudo'af. Mudo'af adalah fi'il yang pada ain dan lam fi'ilnya mempunyai huruf yang sama. Ain dan lam fi'il hurufnya sama. Dibuat contoh sini, masa. Asalnya masa, tapi di sini karena ikut wazan fa'ala yufa'ilu menjadi masa, saling bersentuhan, saling menyentuh. Masa yumasu mumasatan misasan misasan mumasun mumasun. Perhatikan antara isim fa'il dan isim maf'ul. Isim fa'il dan isim maf'ul sama. Nanti mengenai prosesnya itu ada tersendiri. Yang terpenting adalah bahwa bab mudo'af pada bina mufa'ala antara isim fa'il dan maf'ul sama, tidak berbeda. Yang membedakan nanti dari segi maknanya. Membedakan dari segi maknanya. Kita ambil contoh, mumasun isim fa'il, mumasun isim maf'ul. Jadi antara isim fa'il dan isim maf'ul mempunyai wazan yang sama secara bentuk. Cuma secara asal, kalau isim fa'il itu mufa'ilun, tapi isim maf'ul adalah mufa'alun. Masa, kemudian fi'il amarnya. Fi'il amar dengan fi'il madi sama, cuma berbeda tadi. Sebenarnya berbeda. Masa, masa itu bisa digunakan fi'il madi pada tasrifan kali ini, dan bisa pula pada masuk pada fi'il amar. Yang membedakannya, kalau kita ingin bentuk saling bersentuhan lah, jadi pakai fi'il amar, bukan fi'il madi. Tapi kalau kita ingin telah, dia dua orang telah saling bersentuhan, berarti telah fi'il madi, bukan fi'il amar. Maka dilihat dari penggunaannya untuk membedakan antara fi'il madi dengan fi'il amar, kemudian isim fa'il dan isim maf'ul. Dilihat di sini, diperhatikan sama bentuknya. La tumasa mumasun. Masa yumasu mumasatan misasan misasan mumasun mumasun masa latu masa mumasun. Taib, tasrif. Masa yumasu mumasatan misasan misasan mumasun masa latu masa mumasun. Sinnya dengan mentasdid, jadi didobel ditasdid. Masa latu masa mumasun. Masa saling bersentuhan. Lihat contoh yang lain, halaman 62, mudo'af. Syako menyalahi. Sofa bersof-sof, bersof-sof berbaris. Haba berkasih-kasihan, karena musyarakah fungsinya persekutuan, berarti saling mencintai. Haba. Hada memusuhi, ya, saling memusuhi. Barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, man yuhadillah wa rasulah, gitu kan. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hada memusuhi. Haba berkasih-kasihan. Haba asalnya haba. Kemudian sofa bersop-sop. Syako menyalahi. Kita tasrif syako. Syako yusyaku musyakotan syikokon Shikokon Musakun Musakun Shakolatu Shakom Musakun Baik, Shakok Shakoyu Shakum Musakotan Shikokon Shikokon Musakun Musakun Shakolatu Shako Musakun Habbayu Habbu Muhabbatan Hibaban Hibaban Muhabbun Muhabbun Habbalatu Habba Muhabbun Taib Habba Habbayu Habbu Hibaban muhabbun muhabbun habba la tuhabba muhabbun. Cara terbaik untuk lebih melancarkan, jadi di satu persatu kata-katanya itu dilancarkan sendiri, ditasrif sendiri untuk lebih melancarkan. Kemudian kita masuk pada muqtal akhir. Muqtal akhir, muqtal akhir adalah fi'il yang pada lam fi'ilnya, pada lam fi'ilnya adalah huruf ilat, muqtal akhir. Adapun contoh-contoh dari misal ajwab itu serupa dengan bina sohi. Nah, dilihat keterangannya, tasrif bina misal dan ajwab seperti tasrif bina sohi. Keterangan kedua, tasrif muqtal akhir, nakis, kemudian lafid mafruq dan lafid makrun semuanya sama. Jadi yang sama dengan bina sohi adalah bina sohi, kemudian ajwaf, kemudian misal. Adapun muqtal akhir, baik itu nakis maupun lafid mafruq maupun lafid makrun, maka tasrifannya sama. Oleh karena itu kita sekarang melangkah pada bina yang ketiga, muqtal akhir. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawilatu dawi mudawan. Satu, dua, tiga. Dawa yudawi. Dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawilatu dawi mudawan. Najayu naji munajatan nijaan nijaan munajin munajan najilatu naji munajan. Taib naja najayu naji munajatan nijaan nijaan munajin munajan najilatu naji munajan naja berbisik-bisik. Kalau dawa berobat, yudawi berobat, mudawatan diwaan mudawin orang yang berobat, orang yang mengobati. Naja itu berbisik-bisik, kemudian isim fa'ilnya munajin. Munajin orang yang berbisik-bisik kepada Rabbnya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, tatkala para sahabat sholat malam, mereka meninggikan suaranya masing-masing, saling mengadu tinggi suara. Rasul keluar dengan nada keras, ala kullukum munajin rabbahu. Tidakkah kalian ini masing-masing sedang munajin, saling sedang berbisik-bisik kepada Rabbnya? Bukankah kalian ini sedang berbisik-bisik kepada Rabbnya? Maka kata Rasul, maka janganlah sebagian kalian meninggikan suara atas sebagian yang lain. Jadi masing-masing merendahkan masing-masing, tidak terlalu tinggi. Tuh, ala kullukum munajin. Rasul menggunakan isim fa'il munajin, sedang berbisik-bisik. dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawila tudawi mudawan taib dawa dawa yudawi mudawatan diwaan diwaan mudawin mudawan dawila tudawi mudawan. Al-Babu Salis. Sekarang kita berpindah pada bab yang ketiga, Al-Babu As-Salisu. Bab yang ketiga dari tasrifan sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Asalnya tiga huruf, kemudian dapat tambahan satu huruf, maka itu dinamakan sulasi mazid. Sulasi tiga, mazid tambahan. Berapa tambahannya? Dalam bab ini hanya satu huruf. Jadi yang dapat tambahan satu huruf itu ada tiga bab. Bab fa'ala yufa'ilu taf'ilan, kemudian bab fa'ala yufa'ilu mufa'alatan yang baru saja. Sekarang bab yang ketiga, yang terakhir, af'ala yuf'ilu, asalnya fa'ala, ditambah dengan alif, af'ala. Al-babu salis, babul if'al. If'al diambil dari masdar af'ala, atau juga dinamakan bab af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Kita lihat tasrifannya. Bina sahih, bina yang pertama, af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'illa tuf'il muf'alun. Perhatikan masdar if'alan. Kalau af'ala pasti if'alan, tidak af'alan atau apa, tapi if'alan dengan mengkasrah hamzah. Kalau fa'ala pasti mufa'alatan dan ada tiga masdar yang tadi, fi'alan wa fi'alan. Tapi kalau af'ala hanya ada satu masdar, yaitu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun, isim fa'il dengan mendoma awalnya dan mengkasrah sebelum akhir. Muf'alun isim maf'ul, bedanya hanya terakhirnya di fathah dengan isim fa'il. Af'il fi'il amrnya, af'il karena ikut wazan, af'il. La tuf'il muf'alun, teks seluruhnya kita tasrif af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Af'il la tuf'il muf'alun. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Af'illa tuf'il muf'alun. Baik, seluruhnya af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun. Af'illa tuf'il muf'alun. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun. Akrim la tukrim mukramun. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun. Akrim la tukrim mukramun. Akrama memuliakan. Kalau karuma yakrumu ikut fa'ula yaf'ulu bab keenam dari sulasi mujarad, artinya mulia. Karimun yang mulia isim fa'ilnya. Tapi kalau akrama dia butuh yang dimuliakan, ada yang dimuliakan. Kalau karuma hanya mulia saja, dia mulia cukup. Tapi kalau akrama dia memuliakan, butuh orang yang dimuliakan, butuh objek, subjek, butuh objek ya. Jadi harus ada yang dimuliakan, jadi butuh objek. Akrama telah memuliakan, yukrimu sedang atau akan memuliakan, ikroman pemuliaan, mukrimun orang yang memuliakan, mukrom yang dimuliakan, akrim muliakanlah. Makanya dalam hadis, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu fal yukrim jarohu, ya kan? Yukrim, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya. Akrim, muliakan dia. La tukrim mukramun, janganlah kamu memuliakan mukramun, tempat, waktu, yang dimuliakan. Taib, sekali lagi akrama yukrimu. Akrama yukrimu ikraman mukrimun mukramun akrimla tukrim mukramun abada yubaidu. Abada yubaidu ibadan mubaidun mubadun abada abada menjauhkan. Asbaha jadi, makanya asbaha menjadi. Adkhala memasukkan. Kalau dakhala ya dahulu bab awal, bab pertama dari sulasi mujarad itu masuk, tapi kalau adkhala memasukkan, masukkan benda ke dalam rumah. Akhraja mengeluarkan. Kalau kharaja keluar. Ukhruj keluarlah, tapi kalau akhrij keluarkanlah. Akhbaro mengabarkan, akhbartu. Akroba mendekatkan. Aslama masuk Islam. Perhatikan, kalau aslama ini sering di kitab aslama fisana kada-kada, dia masuk Islam pada tahun sekian-sekian, itu aslama. Aslama bukan berarti memberi selamat, tapi masuk Islam maksudnya. Aslaha memperbaiki, islah, makanya ada istilah islahan, perbaikan, islah diantara dua kubu yang berbeda duluan. Pendebat, beda pendapat. Baik, kita masuk sekarang bina yang kedua. Bina yang kedua mudoaf. Mudoaf. Contohnya amadda memanjangkan. Amadda yumiddu imda, dan masdarnya sama seperti sohi. Imda dan mumiddun, mumaddun. Amiddala tumidda mumaddun. Lihat fi'il amr. Fi'il amrnya tidak disukun dia, tapi dengan menfathah. Karena dalam kaidah mudo'af, fi'il mudo'af, kalau dia dijazm artinya disukun, maka sukunnya dengan fathah. Kalau fi'il amr yang lain itu sukunnya dengan sukun, dengan disukun. Tapi kalau fi'il mudo'af, jazmnya dengan fathah. Amadda yumiddu imda dan mumiddun mumaddun. Amidda la tumidda mumaddun. Tayo seluruhnya amadda. Amadda yumiddu imda dan mumiddun mumaddun. Amidda la tumidda mumaddun. Amadda yumiddu imda dan mumiddun mumaddun. Amiddala tumidda mumaddun. Itu tasrif dari mudu'af. Contoh yang lainnya seperti ajalla, halaman selanjutnya. Kemudian akorla mengikrarkan, ajalla menghormati, akolla menyedikitkan. Kemudian ahalla menghalalkan. Ahallallahu albay'a waharramar riba. Allah menghalalkan jual beli, albay' waharoma riba, dan mengharamkan riba. Ahala di situ dalam ayat. Ahabba cinta. Aghalla mengkhianati. Adalla menyesatkan. Fadallu faadallu, mereka sesat dan menyesatkan. Asyamma menciumkan. Guna bab ini yang pertama untuk takdiyah. Takdiyah itu membuat butuh objek. Seperti karuma itu asalnya tidak butuh objek, kemudian tatkala ikut bab af'ala dia jadi butuh objek. Jadi akroma butuh objek. Ta'diyah itu butuh maf'ul bih, butuh objek. Untuk arti masuk seperti tadi aslama atau a'roko. A'roko alif kemudian ain kemudian ro kemudian kof, masuk irak namanya. A'roko hamzah kemudian ain kemudian ro kemudian kof, itu artinya masuk irak. A'roko. Kalau aslama masuk Islam. Contoh kita masukkan akola. Akola yukilu ikhlalan mukilun mukallun. Akilala tukilla mukallun. Taib akola. Akola yukilu ikhlalan mukilun mukallun. Akilala tukilla mukallun. Sudah. Kemudian bab ketiga. Bab ketiga ausola. Misal, binanya misal. Misal itu huruf ilat pada awalnya. pada fa fi'il. Au shala ini sama seperti sahih. Au shala yusilu isalan musilun musalun au silatu sil musalun. Au shala seperti tasrifannya akroma. Au shala yusilu menyampaikan, menyambungkan. Isolan penyampaian, musilun orang yang menyampaikan atau musilun membuat sampai, musol yang disambungkan, ausil sambungkanlah, kemudian latusil musolun, ausolayusilu isolan, musilun musolun, ausil latusil musolun, seluruhnya ausola. Sabayusibu, au sabayusibu isaban, musibun musabun, au sibulatu sib musabun. Kemudian bina yang ketiga, bina yang keempat, bukan ketiga, ajwaf, bina ajwaf. Yang pertama bina sahih setelah kita lalui, kemudian mudhaf telah lewat, misal bina misal telah lewat, sekarang kita masuk bina ajwaf. Bina ajwaf contohnya dalam buku ini aqoma, aqoma yukimu iqomatan, makanya dalam sholat kita kenal iqomah, qomat. Nah, qomat tapi asalnya itu iqomah, membangunkan, menegakkan, itu aqoma. Mukimun, orang yang mukim, orang mukamun yang dibangunkan. Kemudian akim, bangunkanlah dia. Kalau bangun saja, misalkan kamu bangun, wahai anta, wahai kamu bangun, wahai kamu seorang laki-laki bangunlah, maka kun. Tapi kalau bangunkanlah dia, akim. Kemudian la tukim, janganlah kamu bangunkannya. Mukamun, tempat, waktu membangunkan. Tasrifannya kita coba, aqoma yukimu iqomatan mukimun muqamun aqim la tuqim muqamun. Aqoma yukimu iqomatan mukimun muqamun aqim la tuqim muqamun. Aqoma yukimu iqomatan mukimun muqamun aqim la tuqim muqamun. Aqoma yukimu iqomatan mukimun muqamun aqim la tuqim muqamun. Contoh lain, ajaba menjawab, aqoma mendirikan, aada mengulangi, ajaza membolehkan, aroda menghendaki, atola memanjangkan, azala menghilangkan, kemudian azada membekali, ajaba yujibu, makanya ajaba, ajaba syekh menjawab. Berarti kalau wajaba yajibu itu wajib, wajaba yajibu wajib, tapi kalau ajaba yujibu menjawab. Kalau aujaba mewajibkan. Nah, kalau aujaba seperti ausaba itu ada di atasnya. Misal bina misal, aujaba itu mewajibkan. Kalau ajaba dengan bina ajwaf maka artinya menjawab. Tapi kalau aujaba mewajibkan. Beda lagi dengan wajaba yajibu. Kalau wajaba yajibu wajib. Kalau mewajibkan aujaba. Kalau menjawab ajaba. Ini hampir sama, lihat perbedaannya, kadang salah. Kita tasrif ajaba. Ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun ajib la tujib mujabun. Baik, ajaba. Ajaba yujibu ijabatan mujibun mujabun. Jawablah ajib, ajibu dakwatad da'in, jawablah seruan orang yang menyeru, ajibu jawab. atau akim, akim tegakkanlah ya. Kalau akimu tegakkanlah as-salat, akimus salat wa atuz zakah. Diambil dari aqoma, akim, akima, akimu. Nanti kita akan tahu tasrifan fi'il amar dari yang ke bawah. Akimu tegakkanlah salat. Kemudian contohnya yang lain selain ajaba, aada. Aada itu mengulangi. Ajaza membolehkan. Kalau mengulangi, a'id. Ulangilah. A'id, mengulangilah. Itu sering dipakai. A'id, aada itu sering dipakai. Kemudian yang bina selanjutnya, bina nakis. Tasrifannya sama, hampir sama dengan bina sahih. Ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan ahdila tuhdi muhdan. Seluruhnya ahda yuhdi. Ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan ahdila tuhdi muhdan. Ahda memberi hadiah. Ahda itu memberi hadiah. Tapi kalau hada yahdi, hada yahdi itu memberi petunjuk. Tapi kalau ahda yuhdi memberi hadiah. Makanya masdarnya ihda'an. Kadang di buku-buku maktabah suka ada tulisan ihda. Nah, itu namanya hadiah, bukan petunjuk. Kalau petunjuk huda. Tapi kalau hadiah ihda'un, itu hadiah. Di sini masdarnya ihda. Ihda itu artinya hadiah. Ihda min dari siapa? Minas syekh siapa? Itu banyak di maktabah bisa dilihat. Ihda'un, itu namanya hadiah. Muhdin yang memberi hadiah. Muhdan yang diberi hadiah. Ahdi, berilah hadiah. La tuhdi, janganlah kamu memberi hadiah. Muhdan. Ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan. Ahdi la tuhdi muhdan. Seluruhnya ahda yuhdi ihda'an muhdin muhdan. Contoh lain dalam bina nakis. Ansa yunsi insa an munsin munsan. Ansi latun si munsan. Seluruhnya ansa yunsi. Ansa yunsi insa an munsin munsan. Ansi latun si munsan. Asgo mendengarkan, auda binasa, aufa menyempurnakan. Ini tafsirannya lain nanti. Ansa membuat lupa, ajro menjalankan, abda menampakkan. Bina yang terakhir, lafif mafruk. Lafif mafruk. Lafif mafruk. Tasrif bina lafif makrun seperti bina nakis. Nah. Jadi kalau makrun itu seperti nakis, tapi mafruk tasrifannya beda. Jadi yang sama dengan semisal bina nakis itu tasrifan bina lafif makrun. Kalau mafruk beda. Auso lafif mafruk yang kita bahas terakhir. Auso yusi iso an musin musan. Ausi latusi musan. Seluruhnya auso. Auso yusi iso an musin musan. Ausi Ausa mewasiatkan Yusi. Yusi ini. Kemudian Isoan wasiat, Musin orang yang memberi wasiat, Muson yang diberi wasiat. Ausi wasiatilah. Makanya dalam hadis Ausi ini ya Rasulullah, berilah kami wasiat wahai Rasulullah. Ausi ini, Ausi, berilah kami wasiat. Latusi, jangan kamu memberi wasiat Muson. Kita tasrif sekali lagi. Ausa yusi isa an musin musan. Ausi latusi musan. Seluruhnya ausa. Ausa yusi isa an musin musan. Ausi latusi musan. Aufa yufi ifa an mufin mufan. Aufilatufi mufan. Aufa. Aufa